Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-ahkam al-mustanbatah min al-hadith. Al-awwal aw al-ula jawazu sahu min al-anbiya'i alaihimus salam fi af'alihimul balaghiyah. Mungkinnya terjadi as-sahwu, kealpaan dari para nabi alaihimussalam dalam perbuatan-perbuatan mereka yang sifatnya balaghiyah, penyampaian. Illa, hanya saja, annahum la yuqirruna alaih, hanya saja para anbiya tidak tetap dalam kesalahannya, tidak akan terus menerus dalam kesalahannya. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi asbab au bi ghairi asbab. Dengan sebab seperti Allah takdirkan datangnya dzul yadain, aku suratus salah am nasid. Bi asbab seperti ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahada amrun min Allah aw min indik? Apakah ini perintah dari Allah atau ini dari dirimu? Mengapa? Ini dari ideku, dari aku. Sebaiknya lebih ke depan agar sumur Badr ada bersama kami atau ada di wilayah kita dan lain-lain. Taib atau bighairi asbab ay mubasyaratan, langsung dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, wahai nabi jangan engkau begini, jangan engkau begitu, atau turun ayat abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Ini juga teguran dari Allah SWT. Maka inilah makna ismah. Inilah makna ismah. Bahwa Rasulullah SAW ma'sum, terjaga dari kesalahan. Kalau sebagai manusia lupa, Allah akan ingatkan. Tidak akan terus-menerus dalam keadaannya. Maka dikatakan, annahum la yuqirrun. Sehingga penyampaian risalah sempurna, lengkap. Sampai Allah katakan al-yauma akmaltu, hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ammal aqwalul balaghiyah fasahwu fiha mumtani' 'ala al-anbiya. Adapun ucapan-ucapan dari tadi af'al balaghiyah, perbuatan-perbuatan balaghiyah. Adapun aqwal, ucapan-ucapan dalam penyampaian, fasahu fiha mumtani', maka sahu padanya tidak mungkin, mustahil. Alal anbiya, mengapa? Karena para anbiya menyampaikan dari Allah, tidak mungkin salah. Kalau salah, mengerikan sekali. Berbicara atas nama Allah padahal bukan ucapan Allah, maka itu tidak mungkin. Tapi kalau salat lupa 3 rakaat atau merasa 4 rakaat padahal baru 2 rakaat, ini mungkin terjadi pada af'al. Adapun pada aqwal al-balaghiyah fasahwu fiha mumtani' 'ala al-anbiya. Wa nuqila fi dhalika al-ijma', dan dinukil pendapat yang seperti ini secara ijma'. Para ulama sepakat bahwa seorang nabi, seorang rasul tidak mungkin salah dalam penyampaian. Tetapi bisa saja salah dalam perbuatan kealpaan atau lupa atas sesuatu. Kenapa? Tsaniya. Ai al-fa'idah ats-tsaniya. Al-hikam wal asrar allati tatarattab 'ala hadha as-sahw min bayan at-tashri' wa takhfif 'anil ummah bil 'afwi anin nisyani minhum. Ada hikmah-hikmah, hikam jam'u hikmah, wal asrar jam'u sir, rahasia-rahasia di balik sesuatu. Allati tatarattab 'ala hadha as-sahw, yang didapat dari sahu yang terjadi. Apa di antara hikmah-hikmahnya? Kok nabi lupa sholat yang harusnya 4 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Apa ada hikmahnya? Hikamun katsirah. wa asrarun mutanawwi'ah. Minha diantaranya bayanut tasyri', penjelasan pensyariatan sujud sahwi. Baik. Kalau saja Nabi enggak pernah lupa, enggak pernah diajarkan sujud sahwi. Tetapi karena Nabi pernah lupa, maka Nabi mengajarkan bagaimana seharusnya seorang yang alpa, seorang yang lupa. Yang kedua, takhfif anil ummah, keringanan buat umat. Artinya kalau Nabi saja pernah lupa, maka umatnya ketika lupa dimaklumi. Ini hikmah berikutnya. Dimaafkan. Anil nisyan wal khata. Sebagaimana dikatakan? Naam. Inna allaha tajawaza an ummatil khata wal nisyan wa mastukrihu alaih. Atau kama qala fi riwayah. Allah subhanahu wa ta'ala memaklumi, tajawaza, umatku yang tidak sengaja, yang lupa, dan yang terpaksa. Ini takhfif lil ummah. Wa ghairaha, dan lain-lainnya dari hikamin, min hikamin wa asrar. Masya Allah. Wa bayan annal anbiya bashar. Hikmah berikutnya adalah bahwa seorang nabi itu tetap manusia, maka ada sifat-sifat yang manusiawi. Tetap manusia. Yajuzu alaihim ma yajuzu ala ghairihim. Mungkin terjadi padanya apa yang mungkin terjadi pada manusia lain. Mengapa mereka protes ketika Nabi membeli sesuatu di pasar? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa para anbiya yamshuna fil aswaq, ya'kulu ta'am, makan makanan, berjalan di pasar-pasar, karena manusia. Wa kadzalika sahu, kealpaan, kelupaan, fi af'alihim, dalam perbuatan-perbuatan beliau. La akwal, bukan ucapan-ucapan balaghiyah, bukan ucapan penyampaian. Kalau penyampaian risalah tidak mungkin salah. Dan itu ijma' para ulama, sepakat. Para anbiya tidak mungkin salah dalam penyampaian. Penyampaian pasti benar. Karena itu dari Allah dan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'sum, terjaga. Yang ketiga, annal khuruja minas salati qabla itmamiha. Faedah ketiga, keluar dari salat sebelum menyempurnakan salat, ma'adhan annaha tammat, karena menduga salatnya sudah sempurna, maka la yaqta'uha, tidak memutus salatnya. Bal yajuzul bina'u 'alaiha, bahkan boleh baginya untuk membangun di atas rakaat yang pertama. Boleh membangun di atas rakaat yang pertama. Wa itmamun naqs minha, dan menambah apa yang kurang daripadanya. Kalau kamu sholat 2 rakaat, ini sholat duhur, harusnya 4 rakaat. Kamu sholat 2 rakaat, 1, 2, terus batal. Apakah karena ahdas atau karena sesuatu yang lain, batal. Kemudian kamu setelah berwudu kembali sholat lagi, berapa rakaat? 2 rakaat? Apa 4 rakaat? Hah? Ya, akhi. Hati-hati kalau berfatwa. Masa 2 rakaat? Yang 4 rakaat. Mengapa? Yang ini sudah tidak teranggap. Batalat. Dia dengan sengaja membatalkannya karena ahdats. maka la yajuzul bina alaihima, maka tidak boleh membangun salatnya di atas dua rakaat yang pertama tadi, yang sebelum ahdats. Enggak bisa, ini sudah tidak teranggap. Kamu salat 4 rakaat. Baik. Atau ada seorang lain lagi yang lebih jelek dari yang pertama, sehingga bukan karena ahdats, bukan karena apa, tiba-tiba dia guyonan, terpingkal-pingkal ketawa, membatalkan. Sambil marah-marah, kamu ganggu saja. Dia ulangi lagi. Apakah dia kerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat? Atau nambah saja yang tadi 2? Ditambah lagi 2? Tidak. Harus diulang dari pertama. Dia kerjakan 4 rakaat salat duhur. Berbeda dengan kalau dia salat 2 rakaat, merasa sudah sempurna, merasa 4 karena lupa, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kamu berdiri, kamu ngobrol segala macam, ada yang ingatkan kamu tadi salat 2 rakaat, salat apa? Terus saya salat 4 rakaat. Tadi kamu salat baru 2 rakaat, ini saksinya. Iya. Asadaqadul yadain, apa benar? Iya, kamu salat 2 rakaat. Boleh dia salat 2 rakaat saja untuk melengkapi yang kurang tadi. Mengapa? Karena salat yang tadi sah 2 rakaat. Baik. Maka ini yang disebut dengan bina alaihima atau bina alaiha, membangun di atas yang dua ini. Kalau karena ahdas enggak bisa dibangun di atas keduanya. Kalau karena membatalkan dengan sengaja tidak boleh juga. Tetapi karena ini kealpaan. Sedangkan kealpaan tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memaklumi, memaafkan orang yang salah tidak sengaja atau lupa. Maka dimaklumi. Karena dimaklumi, dua ini teranggap. Sehingga Nabi SAW salatnya menambahnya hanya 2 rakaat saja. Kemudian sujud sahwi. Ini faedah yang ketiga. Kita ulangi faedah yang ketiga. Annal khuruja minas salat qabla itmamiha. Bahwa keluar dari salat sebelum sempurna salat. Ma'adhanni annaha tammat. Dengan prasangka kalau dia telah sempurna, maka sholatnya layak ta'uha, tidak terputus. Maknanya tidak terputus, boleh disambung lagi. Bahasa yang dipakai untuk menyambung sholat adalah bina alaiha. Bal yajuzul bina wa alaiha. Bahkan boleh menyambung sholatnya kembali. Kalau baru 2, tambah 2 lagi. Kalau sudah 3, tambah 1 lagi. Ila akhirnya. Yang keempat, istafadna min hadzal haditsi aidan anna al kalama fisl bis salah min an nasi la yubtiluha. Bahwa siapa yang berbicara di tengah-tengah salat karena lupa tidak membatalkannya. Dari mana kita ambil faedah ini? Hah? Setelah 2 rakaat tadi kan salam. Duduk, ada pembicaraan enggak? Ada pembicaraan. Pertama pembicaraan ketika ditanya sama Dzul Yadain, "Aku salatus salah am nasit?" Nabi menyatakan, "Maku salatus salah wa ma ansa." Aku tidak lupa dan salat enggak digosor. Itu ucapan. Ditambah lagi ketika dikatakan bahkan engkau lupa ya Rasulullah, engkau salat 2 rakaat. Masih berkata, "Afadaq Dzul Yadain?" Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Berapa kalimat yang diucapkan. Yang itu bukan dari ucapan salat. Bahkan ada domirnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau pembicaraan ada domir kepada manusia. Mukhatab. Ada domir mukhatab kepada manusia. Maka batal salatnya. Kalau domirnya kepada Allah tidak batal. Seperti ketika kamu bersin. Kamu mengatakan alhamdulillah. Salatnya enggak batal. Atau engkau berbicara kepada Allah ketika ada sesuatu. Astagfirullah. Ya Allah. Masih tidak batal. Tetapi kalau enggak, kalau ada kalimat, kamu jangan guyonan. Batal. Ya. Dia batal saat itu. Ya. Tapi ini sekarang kalimatnya. Asadaqadul yadain. Ma nasi itu. Ma kusiratus salawa ma ansa. Kalam kecil. Mengapa tidak batal? Karena lupa. Merasa sudah selesai. salatnya, maka boleh berbicara. Merasanya boleh berbicara. Berarti kalam fi sulbis shalah, ucapan di tengah-tengah salat dari orang yang lupa, la yubtiluha, tidak membatalkannya. Khilafan liman abtalaha bidzalika minal ulama. Berarti ini berbeda dengan pendapat ulama yang membatalkannya atau pendapat ulama yang menganggap batal salatnya. Ada yang menyatakan kalau belum ngomong boleh bina alaihima, boleh membangun di atas dua rakaat yang pertama kalau belum ngomong apa-apa. Kamu tadi baru dua rakaat. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kalau sudah ngomong harus salat empat rakaat yang tadi enggak sah, diulang yang pertama. Fadha kalamun marjuh. Ini pendapat yang lemah. Mengapa? Karena dalam hadis ini jelas teriwayatkan bahwa Nabi berbicara. Tetapi toh menambahnya cuma dua, tidak mengulangi salatnya. Berarti apakah dia salat dari awal atau bina alai alal awal? Bina alal awal, melanjutkan dua rakaat yang pertama, bukan mengulang. Berarti pembicaraan di tengah salat dalam keadaan lupa tidak membatalkan. Apalagi ada dalil yang lebih jelas lagi. Seorang sahabat yang datang ikut salat dalam keadaan masih belum faqih radhiyallahu taala anhu, belum memahami cara-cara salat. Maka dia begitu salat, Allahu Akbar, nanya, ini rakaat keberapa? Ini mereka menepuk pahanya. Maksudnya, diam, jangan ribut, jangan berbicara. Aku tanya, ada apa kalian? Tambah banyak ucapannya. Mereka menepuk-nepuk lagi. Wah, sakilatha ummiyah. Wah, sakilatha ummiyah. Tuhai aku kehilangan ibuku. Ada apa kalian? Begitu kepadaku. Sampai ketika salam, Nabi mengingatkan bahwa ini adalah salat. Tidak boleh dari ucapan-ucapan manusia di dalamnya. Tidak boleh berbicara. Pertanyaannya, apakah beliau disuruh mengulangi? Tidak. Artinya, sah. Kok bisa sah sholatnya? Karena dia tidak tahu. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mustukrihu alaih. Yang tidak sengaja, yang tidak tahu, yang tidak paham, dimaklumi. Setelah ini, awas. Kalau sholat, jangan berbicara. Begitu. Ini barakallahu fikum, nanti akan ada hadisnya insyaallah tentang masalah kalamul bashar, haramnya untuk berbicara dengan ucapan-ucapan kepada manusia. Faqad takallama fiha dhul yadaini wan nabi, karena dalam hadis ini telah berbicara dhul yadain dan telah berbicara nabi dan beberapa orang yang salat. Ternyata mereka semua menambahnya cuma dua rakaat. Berarti dua rakaat yang pertama terhitung. Yang kelima, istafad min hadal hadis sahah bina ima taraka min as-salati ala awwaliha walau tala al-faslu. Sahnya menyambung salat yang tertinggal atas sholat pertamanya, walaupun panjang perpisahannya, walaupun panjang pemisahannya, boleh. Sehat bina matarakas salah. Apa terjemahan bebasnya? Sahnya membangun apa yang tertinggal dari sholat atas awalnya. Ini sahnya menyambung sholat yang tertinggal di atas apa yang sudah dikerjakan, walaupun terpisah jauh. Tadi terpisahnya hanya dialog as-sadaqatul yadain. Kalau sampai pulang ke kamarmu, ya, sudah kelelengan di kamarmu, sudah baca Quran, ya, tiba-tiba yang datang, kamu tadi sholat apa dua rakaat itu? Masa berdebat terus dibawakan saksi, ternyata benar dua rakaat. Saat itu kamu boleh sholat dua rakaat lagi melengkapi yang dua rakaat pertama. Ini faedah yang kelima. Sah salatnya. Tidak perlu mengulangi. Mengapa? Karena itu lupa. Dan lupa dimaklumi. Dan ini dalil yang bersama kita ini. Sebagai dalil yang qawi. Dalil yang sangat kuat. Walau talal fasl, na'am, walau talal fasl, walaupun terpisah jauh. Wa kadzalika law nasiya as-sujud wa fi'l ma yunafi as-salah min kalamin wa ghairihi. Demikian pula kalau dia lupa sujudnya atau melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan salat seperti ucapan-ucapan manusia, faqad tsabata fi sahihain, telah tetap dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu sajada ba'da salami wal kalam. Beliau sujud setelah salam dan kalam. Setelah ngobrol, setelah berbicara. Kamu tadi sujudnya kurang satu. Oh enggak, saya merasa pas. Kamu kurang. Kamu tadi begini-begini di rokat yang sekian. Hila akhirnya. Udah berdebat, berbicara, berdiskusi. Ya kalau gitu saya sujud sahwi. Sujud sahwi. Walau terpisah. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam dua kitab sahih, sajada ba'da salami wal kalam, beliau sujud sahwi setelah salam dan kalam. Yang keenam, annal harakah allati min ghairi jinsis salah la tubtulus salata walau kathurat. Tadi pembicaraan manusia, kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja lupa tidak batal. Tetapi kalau gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, tidak membatalkan sholat, walaupun banyak. Idza waqa'at minal jahil wan nasi, kalau terjadinya pada orang yang tidak ngerti atau orang yang lupa. Kalau orang itu tidak jahil dan tidak lupa, maka harakah akan dibagi. Ada harakah yang membatalkan, ada yang memakruhkan, ada yang tidak merusak. Nah, ada kalam, ada gerakan kesir, ada gerakan qalil. Nah, tetapi kalau jahil wan nasi, gerakan-gerakannya pun tidak mengapa, tidak membatalkan. As-sabi'ah, wujubu sajdatay sahwi. Kita mendapatkan faedah wajibnya dua kali sujud sebagai sujud sahwi. Liman saha fis salah, bagi mereka-mereka yang lupa dalam salatnya. Fazada fiha, kemudian kelebihan salatnya. Aw naqusa minha, atau kurang daripadanya. Liyajibura bihi as-salah, untuk melengkapi dan menyempurnakan salatnya. Wa yuraghim bihi syaitan, dan membuat jengkel syaitan. Ada dua fungsinya. Melengkapi salatnya dan membuat jengkel syaitan. Syaitan biasanya yang menggoda, membisik-bisikkan sesuatu supaya lupa, supaya dia tergoda, supaya begitu lupa, tambah sujudnya. Jengkel syaitan, digoda supaya jauh dari ibadah, justru semakin tambah ibadahnya, tambah sujudnya. Ini targhiman li syaitan. Yang kedelapan, anna sujud sahwi la yata'addad walau ta'addadat asbabuh. Faedah berikutnya, bahwa sujud sahwi tidak dilipatkan dengan berlipatnya kesalahan. Kesalahan satu, sujud dua rakaat. Sujud dua kali sujud. Kesalahan dua, sujud dua kali sujud. Kesalahan tiga, sujud dua kali sujud. Kesalahan empat, sujud dua kali sujud. Tidak dilipatkan. Kesalahan dua berarti empat kali sujud. Kesalahan tiga berarti enam kali sujud. Tidak demikian. Al-thaminah, anna sujud sahwi la yata'addad. Bahwasanya yang namanya sujud sahwi tidak ta'addud. Tidak ta'addud. Tidak berbilang, tidak dilipatkan. Walau ta'addadat asbabuh, walaupun sebab-sebabnya banyak. Dari mana faedah ini diambil? Dari hadis ini. Kamu lihat berapa sebab-sebab sujud sahwinya. Pertama, yang intinya, yaitu sholat dua rakaat harusnya empat rakaat. Apalagi gerakan-gerakan sholat, berdiri, berjalan, duduk di tiang sana, itu juga penyebab rusaknya sholat. Apalagi kalam, berbicara, itu juga yang berikutnya lagi. Apalagi? Ada lagi? Ta'addadat asbabuh. bertambah pula takbiratul ihramnya. Iya kan? Memulai lagi takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar. Tahiyatnya, kalau merasa sudah akhir, maka tahiyatnya tahiyat terakhir juga. Bukan tahiyat pertama. Bagi mereka para ulama yang membedakan bacaan antara tahiyat pertama dan tahiyat yang kedua. Duduknya salah lagi. Karena biasanya duduk yang terakhir dengan duduk yang pertama berbeda. Wahakadha ta'addadat asbabuh. Tetapi berapa sujud beliau alaihi salatu wassalam? Sajdataini. Dua kali sujud. Walau ta'addadat asbabuh. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naqusa shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang salatnya. Wa ma dzalika iktafa bi sajdatain. Tetapi beliau mencukupkan dengan dua sujud. Kurang salatnya, ada kalam, ada bergerak, berpindah. Yang kesembilan. Anna sujud as-sahwi yakunu ba'da salam. Faedah yang kesembilan, bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Idza sallama al-musalli 'an naqsin fi shalah. Kalau orang yang salat tadi lupanya karena kurang sesuatu dalam salatnya, maka sujudnya setelah salam. Kalau kurang dari salatnya lupanya lupa kurang sesuatu, maka sujud sahwi ba'da salam. Wa ma'adahu fayakunu qabla salam. Adapun yang selainnya, maka sebelum salam. Wa hadha huwa madhab al-Hanabilah. Inilah madhabnya Hanabilah. Wa huwa tafsilun yajma'il adillah. Dan ini rincian yang mengumpulkan sekian dalil. Karena ada dalil ba'da salam, ada dalil qabla salam. Ternyata ketika dikumpulkan semua, qabla salam ketika bukan kekurangan, tetapi ba'da salam kalau salahnya kurang sesuatu. Khilafan liman qal, berbeda dengan mereka yang berkata as-sujudu kulluhu ba'da salam, bahwa semua sujud sahwi itu adalah setelah salam. Semua sujud sahwi setelah salam, salahan apapun setelah salam. Itu madhabnya Hanafiyah. Au kulluhu qabla salam, atau yang berpendapat semuanya sebelum salam. Wa huwa madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah semuanya sebelum salam. Madhab Hanafiyah semuanya setelah salam. Sedangkan madhab Hanabilah merincikan. Kalau kelupaannya kurang sesuatu, maka setelah salam. Kalau ternyata selain itu, maka sebelum salam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ke-10. Anna sahwal imam lahiqun lil ma'mumin litamamil mutaba'ati wal iqtida'. Bahwa kealpaan imam dalam salat mengenai juga makmum-makmumnya. Padahal imam yang lupa, makmumnya kena. Jadi jangan berpikir saya enggak ikut sujud, saya enggak lupa kok. Imamnya yang lupa. Ikut bersama imam. Litamamil mutaba'ati wal iqtida', karena makmum harus mengikuti imam, meneladani imam. Tamamil mutaba'ah, kesempurnaan ikutan mereka terhadap imam. Bahkan kalau kamu tahu dia salah, kamu tegur subhanallah subhanallah, imamnya terus, kamu terus. Baru setelah selesai kamu katakan kamu tadi salah. Maka imamnya yang akan memimpin untuk sujud sahwi. Barakallahu fikum. Wa li anna ma tara'a 'ala salati al-imam min an-naqs yalhaq min man khalfahu min al-musallin. Alasan kedua, karena apa yang terbetik atau apa yang terjadi pada salatnya imam dari kekurangan-kekurangan, terkena pula orang-orang yang di belakangnya dari kalangan makmumin, musallin. Baik, maka yang sujud sahwi semuanya, imam dan makmum-makmumnya. Hadi asyar. Amma tashahud ba'da sajdatayi sahu, faqad qala fihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laisa fi syai'in. Setelah sujud, dua kali sujud, tidak ada tashahud. Dikatakan faedah yang ke-11, adapun tashahud setelah dua kali sujud sahwi, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa fihi syai' au laisa fi syai'in min aqwalin nabi. Enggak ada tashahud setelah sajdatayi sahwi. Enggak ada tashahud sedikit pun dari ucapan Nabi SAW yang memerintahkan untuk tashahud setelah sujud. Sujud sahwi. Wala fil ahadithu sahihah. Enggak ada pula dalam hadis-hadis sahih al-mutalaqqah yang diterima oleh para imam ulama bil qabul, al-mutalaqqah bil qabul, yang diterima dengan penerimaan. Ayyatashahhad ba'da sujud, tidak ada perintah untuk bertasyahud setelah sujud sahwi. Falau kana tashahhada ladzakara dzalik. Kalau saja Rasulullah SAW tasyahud setelah sujud sahwi, niscaya akan disebutkan. Lakdzakara dzalika man dzakara annahu tasyahhada. Niscaya akan disebut oleh orang yang menyebutnya bahwa beliau bertasyahud. Wa umdatan man atsbata at-tasyahhud hadis Imran. Sandaran, pegangan orang-orang yang berpendapat adanya tasyahhud setelah sujud sahwi itu dari hadis Imran. Wa huwa gharib, hadisun gharib, laisa liman rawahu mutaba', dan tidak ada yang yutaba' alaih. Wa hadha yuhil hadis, dan ini menunjukkan kalau hadis itu wahin. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti habis sujud sahwi tidak ada tasyahud. Tasyahud dulu sampai selesai. Setelah selesai baru sujud sahwi. Allahu Akbar. Bangun, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangun, salam. Tidak ada lagi tasyahud. Baik, natafi bihadal qadr, barakallahu fikum. Nawasil insyaAllah di darsul qadim, bi'idhnillahi ta'ala.